Mitra bisnis tulisan terbaru Kwi Kian Gi di website Koran Internet mengulas secara lengkap dan terperinci berbagai masalah yang muncul terkait kepergian mantan Menkeu Sri Mulyani untuk menjadi pejabat Bank Dunia lengkap dengan kiprahnya sebagai kader militan kelompok Barclay Mafia yang sangat berafiliasi dengan World Bank, IMF, serta negara-negara pemberi hutang kepada Indonesia. Untuk melanjutkan pembahasan konten dari tulisan terbaru itu, segera kita akan berbincang dengan Kwi Kian Gi. Pak Kwi, dalam tulisan di Koran Internet, Bapak merasa heran mengapa pers internasional tidak tertarik pada masalah Century yang quote-unquote membawa-bawa Sri Mulyani. Iya betul. Oleh karena tidak terjadi kan pemeriksaannya. Coba kalau ada pemeriksaan di Washington, itu pasti menarik perhatian. Yang saya artikan meleset itu, kenyataan bahwa ada seorang menteri yang sedang diperiksa, di-appoint sebagai managing director, kok pers internasional, Wall Street Journal, dan lain-lain satu pun tidak ada yang memberitakan hal yang aneh ini. Lantas apakah ini mengindikasikan pers internasional juga di bawah kendali World Bank dan kartel negara pemberi hutang, Pak Kwi? Nah itu dia, saya tidak tahu, kerasanya sih tidak ya. Jadi kemungkinan yang lain adalah Indonesia dianggap, ya tidak ada apa-apanya gitu. Jadi keseluruhan pansus, keseluruhan KPK yang sedang memeriksa semua itu dianggap itu omong kosong lah, itu dagelan semua gitu. Robert Suli kan menganggapnya kan begitu, nggak ada urusan sama sekali gitu. Dan Presiden World Bank dalam hal ini Robert Suli seperti orang yang tidak tahu tata krama saja, tidak tahu aturan. Kalau dia mau memberi pekerjaan kepada seorang yang masih aktif dan mempunyai jabatan begitu penting, itu sendiri saja sudah tidak etis sebetulnya, menurut ukuran manapun juga. Bank Dunia kan harus mengerti, di tengah-tengah diperiksa belum ada kesimpulan apa-apa, lalu dicomot oleh Bank Dunia gitu. Ya lucu loh. Ironis ya Pak Kwik, harga diri bangsa Indonesia diinjak-injak oleh World Bank begitu saja. Iya, iya. Dan itu tidak ada yang marah, tidak ada yang marah, tidak ada komplain. Ya cuma saya sambil nulis panjang lebar begitu. Lalu jika KPK memang benar jadi memeriksa Sri Mulyani di Washington, apakah itu akan menjadi perhatian pers internasional Pak Kwik? Tidak. Oleh karena Indonesia betul-betul tidak dianggap sama sekali udah. Pokoknya bahwa Indonesia rusak, Indonesia bobrok, itu tidak jadi soal gitu. Cuma dalam hal ini sikapnya Bank Dunia kan jelas. Yang rusak, yang bobrok itu DPR, KPK. Sri Mulyani bersih, makanya Managing Director. Lucu apa enggak itu? Demikian Kwi Kian Gi, saya Dinda Natasha.